الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، sebelum kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, kita membaca terlebih dahulu bait-bait syair pada bab yang telah kita baca. Qala al-muallifu hafizahullah: Idhnun nisa'i li khidbatin syartun biha a'lin nikahan ghayat al-i'lani. Idhinnya para wanita ketika ada yang melamar itu syarat, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah dia janda ataukah dia perawan, maka harus dimintakan izin terhadap mereka. Dan apabila bagi al-bikir, seorang perawan, cukup dengan diamnya menunjukkan persetujuan dia, berbeda dengan al-thayyib, janda, diharuskan untuk mengucapkannya secara surih, menunjukkan persetujuannya. Kata beliau, syartun biha, itu syarat. A'lin nikahan ghayat al-i'lani, dan umumkanlah pernikahan tersebut dengan seluas-luasnya. Syuritas sadaqu wa laysa min haddin lahu, bal jaza fi ayin min al-Qur'ani. Disyaratkan mahar, dan mahar tersebut tidak ada batasan tertentu antara paling banyaknya berapa dan paling sedikitnya berapa. Bahkan diperbolehkan mahar dengan beberapa ayat dari Al-Quran. Naam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu, hadis yang sahih, yang thabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Jadikan mahar Islam, masuk Islamnya seseorang, juga boleh jadikan sebagai mahar. Demikian pula dimerdekakannya seseorang juga boleh jadikan sebagai mahar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofiyah dan maharnya adalah itquha, dimerdekakannya. Wajib as-sadaqu jami'uhu bil mauti aw ba'da ad-dukhuli tabayyana al-wasfani. Diwajibkan mahar tersebut seluruhnya untuk diberikan dengan kematian atau setelah dukhul. Keduanya adalah sifat yang jelas. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya, babul muharramat. Bab al-muharramat, yaitu bab yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi mereka. Di dalam bab ini akan boleh sebutkan rahimahullah ta'ala secara sarden penyebutan apa-apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wanita-wanita yang diharamkan dan tidak boleh dinikahi, sebab mereka termasuk dari kalangan al-maharim. Dan dalam hal ini, al-muallif hafizahullah ta'ala tidak melakukan pembahagian seperti yang disebutkan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab fikih mereka, yang mereka membagi wanita-wanita yang diharamkan tersebut menjadi beberapa bagian. Ada yang diharamkan selama-lamanya. Muharramat ilal abad. Ada pula yang diharamkan pada kondisi dan waktu tertentu. Al-muharramat ilal amad, ila waktin muayyan. Dan yang diharamkan selama-lamanya pun terbagi-bagi mereka. Ada yang disebabkan karena an-nasab, ada yang disebabkan karena as-sihr, ya, proses perkawinan, ada yang disebabkan karena al-ihtiram, dimuliakannya mereka. Ada pula yang disebabkan karena al-li'an, terjadi pelaknatan. Naam. Ada pula yang disebabkan karena ar-radha'ah, karena persusuan. Menyebabkan diharamkannya bagi seorang laki-laki untuk menikahinya. Namun al-muallif tidak membagi dengan pembagian tersebut. Oleh karena itu insyaallah ta'ala akan kita baca apa yang disebutkan oleh al-muallif terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan jelaskan secara terperinci pembagian-pembagian yang disebutkan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka. Walhasil, dalam hal ini perlu kita mengetahui asal hukum wanita. Disebutkannya beberapa al-muharramat, wanita-wanita yang diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menikahinya, di sini menunjukkan bahwa asal hukum wanita bagi seorang laki-laki adalah halal. Diperbolehkan bagi kita untuk menikahinya, terkecuali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh menikahi mereka. Naam. Adapun yang tidak disebutkan, maka kembali kepada hukum asal. Yaitu hukum asalnya adalah boleh. Karena mereka adalah ajnabiyah dari kita dan bukan termasuk mahram, sehingga diperbolehkan. Berkata al-muallif hafizahullah, al-muharramatu minan nisa. Wanita-wanita yang diharamkan oleh laki-laki. Dzakarah Allah azza wa jal, telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hurrimat alaikum ummahatukum, wa banatukum, wa akhawatukum, wa ammatukum, wa khalatukum, wa banatul akhi, wa banatul ukhti, wa ummahatukum allati arda'nakum, wa akhawatukum min ar-radha'ah. Di sini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa telah diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, anak-anak wanita kalian, ibu, di sini yang dimaksud ibu dan ke atas, ibu, nenek dan seterusnya, anak-anak wanita kalian, wa akhawatukum, dan saudara-saudara kalian, saudara perempuan kalian, dan bibi-bibi kalian dari ayah kalian. Ya, ini dari saudara ayah. Bibi-bibi kalian dari saudara ibu. Dan anak-anak wanitanya saudara kalian. Yaitu, mada ikhwan, keponakan. Dan anak-anak wanita dari saudara perempuan kalian. Sama. Keponakan. Dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Ibu susuan, demikian pula saudara-saudara perempuan sesusuan. Lalu kata beliau, fal muharramatu, maka yang diharamkan adalah al-ummu, wal-bintu, wal-ukhtu, wal-ammatu, wal-khalatu, wa-bintul-akhi, wa-bintul-ukhti. Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, al-ammah dari ayah, wal-khalah bibi dari ibu, dan anak wanita dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ini yang diharamkan secara an-nasab. Wal-jam'u bainal ukhtain, juga tidak diperbolehkan mengumpulkan antara dua wanita yang bersaudara. Nah, apakah saudara sekandung, ataukah seayah, ataukah seibu? Liqaulihi azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa an tajma'u bainal ukhtain. dan termasuk yang diharamkan atas kalian, kalian menggabung di antara dua orang yang bersaudara. Antum nikahi dia dengan adiknya sekalian. Antum nikahi dia dengan ayahnya sekalian. Nah, tidak diperbolehkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak ya keinginan Ummu Habibah. Ketika Ummu Habibah bintu Abi Sufyan menginginkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menikahi saudaranya, saudara perempuannya, Rasulullah menolak sebab tidak diperbolehkan. Wa hadha kulluhu ijma'un min ummatil Islam. Dan ini semua adalah kesepakatan dari umat Islam. Wa kadzalikal jam'u bainal mar'ati wa ammatiha. Naam. Ya, antum perhatikan ayat yang sebelumnya menggabung antara dua saudara. Di sini menunjukkan bahwa apabila tidak digabung dalam artian antum nikahi ya salah seorang dari saudaranya, setelah itu cerai ataukah meninggal, maka menikahi yang berikutnya lagi. Tidak menggabungkan menjadi satu sebagai istri. Yang demikian ini boleh. Naam, dan itu telah dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang telah menikahi dua dari anak wanitanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kadzalika al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha. Demikian pula menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Seorang wanita dengan bibinya. Atau dengan istilah yang lain, seorang wanita dengan keponakannya. Sama. Nah. Seorang wanita dengan keponakannya. Tidak diperbolehkan. Ada seorang menikahi si A. Nah. Lalu kemudian dia juga ingin menikahi bibinya. Tidak diperbolehkan. Menggabung antara seorang wanita dengan bibi haram. Ya. Ataukah keponakannya. Sebab kalau dia menikahi keponakannya, maka keponakan itu statusnya ya kepada istrinya sebagai bibi sama. Nah. Juga tidak diperbolehkan. Wa bainal mar'ati wa khalatiha. Dan juga menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya dari ibunya. Qala. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, naha an tunkahal mar'atu ala ammatiha wal mar'atu ala khalatiha. Dilarang untuk dinikahi seorang wanita sementara dia telah memegang bibinya dari ayahnya. Demikian pula dilarang untuk menikahi seorang wanita sementara dia telah memegang bibinya dari ibunya. Nah, akhrajahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Wa akhrajahul Bukhari an Jabirin. Dan telah dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dari Jabir. Wa qad ruwiya an ghairihi minas sahabah. Dan telah diriwayatkan dari yang lainnya dari para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa kadzalika zaujatul abi. Demikian pula tidak diperbolehkan menikahi istrinya bapak. Istrinya ayah. Atau istrinya kakek. Nah, tidak diperbolehkan. Liqaulihi azza wa jal, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Dan janganlah kalian menikahi apa yang telah dinikahi oleh orang-orang tua kalian, ayah-ayah kalian dari para wanita. Fatahrumu zaujatul abi wa ma'ala, maka diharamkan menikahi zaujatul ab, istrinya ayah. Naam, dan seterusnya ke atas, kaljad, istrinya kakek, wa abiljad, istrinya bapaknya kakek. Nah, yakni kalau ada ya, seorang yang berani menikahi istrinya, bapaknya, kakek. Nah, bi ijma'il ummah. Ini kesepakatan seluruh umat. Ya, sehingga apabila dia memiliki seorang ayah, ayah sudah pernah menikahi dia. Sekedar akad terjadi pernikahan. Nah, lalu ayahnya menceraikan. Tidak diperbolehkan bagi sang anak untuk mengambilnya dan menjadikannya sebagai istri. Wa kadzalika zaujatul ibn. Demikian pula istrinya anak yang sudah pernah menjadi menantunya. Liqaulihi azza wa jal, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Dan istri-istrinya anak-anak kalian yang berasal dari sulbi kalian. Wala khilafa baina ahli al-ilmi. Dan tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Anna ala anna mujarrad al-aqdi duna ad-dukhul kafin fi at-tahrim. Bahwa hanya sekedar akad, ya, walaupun tanpa dukhul, belum terjadi dukhul, belum terjadi persetubuhan, pertemuan antara suami dengan istrinya, maka sudah cukup untuk menjadikannya di antara al-muharramat, ya, li'annahu nikah, karena itu nikah. Jadi kalau sudah terjadi ijab wal qabul. Nah, terjadi ijab qabul, akdun nikah. Setelah dia menyatakan qabil tu nikahaha wa tazwija bil mahril madhkur, sudah. Ya, berarti statusnya wanita tersebut sudah menjadi istrinya dan apa yang berhubungan dengannya, ya, dari yang halal dan yang haram. Nah, karena qala Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, apabila kalian menikahi para wanita mukminat kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian menyentuhnya, ya, yang dimaksud di sini qabla an tamassuhunna ay min qabli an tujami'uhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, bersetubuh dengan mereka. Fasammahullahu azza wa jalla nikahan wa hum lam yamasuhunna. Allah menamai ini pernikahan, padahal mereka belum menyentuhnya. Wala khilafa kama qaddamtu baina ahli al-ilmi fi hadha. Tidak terjadi perselisihan di kalangan para ahli ilmu dalam hal ini. Thumma ziyadatu ala arba'i nisa au az-ziyadatu an arba'i nisa. Kemudian dilarang menikah lebih dari empat istri. Liqaulihi azza wa jal, berdasarkan liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, li Ghailan ibn Salamah, kepada Ghailan bin Salamah, hina aslama wa tahtahu ashratu niswah, ketika beliau masuk dalam Islam, sementara beliau memegang 10 istri. Ya, berarti dahulu zaman jahiliyah tidak ada batasan, terserah. Nah, Ghailan sebelum masuk Islam memiliki 10 istri. Setelah dia masuk Islam, maka dia pun menanyakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amsik arba'an wa fariq sa'irahun." Ya. Pegang yang empat, yakni tetap kamu jadikan sebagai istrimu, sedangkan yang lain tinggalkan. Sebab tidak diperbolehkan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki istri lebih dari empat. Barang siapa yang memiliki, maka dia harus melepaskannya. Dan batal yang lebih dari empat tersebut. Di sini menunjukkan bahwa pernikahan yang mereka lakukan pada zaman jahiliyah, sebelum mereka masuk Islam, teranggap di dalam Islam. Dalam artian ketika mereka masuk ke dalam Islam, tidak perlu lagi diadakan akad yang baru. Apa yang sah menurut mereka dahulu di zaman jahiliyah, naam, begitu datangnya Islam, maka sah pernikahan mereka tersebut. Walaupun dahulu mungkin mereka menikah tanpa wali. mungkin mereka melakukan pernikahan dengan cara mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempertanyakan hal tersebut. Rasulullah alaihi wasallam hanya menyuruh untuk melepaskan yang lainnya, adapun yang empat ditetapkan. Ya, boleh untuk tetap ditahan untuk dijadikan sebagai istrinya. Akhrajahu Tirmidzi wa ghairuh. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, wa huwa sahihun. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Walahu syawahid, dan memiliki penguat-penguat. Wa ila hadza dhahaba jamaahiru ahli al-'ilm. Dan dengan pendapat ini adalah merupakan pendapat jumhur dari kalangan para ulama, wa huwa zahirun, dan ini jelas dari hadis ini nampak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhasil ini ya ikhwan, penjelasan dari al-muallif hafizahullah taala secara ringkas, insyaallah taala di pertemuan yang berikutnya akan kita bagi ya, dan kita akan menjelaskan hal-hal yang berkenaan tentang al-muharramat. Wa ila huna wallahu a'lamu bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.